Hey, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, asyadu ala ilaha illallah, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, insyaAllah kita lanjutkan kembali ya, bab taharah ini. InsyaAllah bab yang akan kita bahas sekarang adalah ad-dima al-kharijah min farjil mar'ah. Jadi ini ad-dima al-kharijah adalah darah, ya, ad-dima adalah darah. Darah-darah ya, karena ini jamak al-kharijah, yang keluar min farji al-mar'ah, dari ya farji itu kemaluan ya, al-mar'ah wanita. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu apa saja? Taib, yang pertama ini ada beberapa anwa ini ada beberapa jenis ya, beberapa jenis. Tapi yang pertama adalah haid. Nah, ini adalah apa? Haid. Darah haid. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas. Yang ketiga, darah istihadah. Istihadah. Yang keempat adalah damul fasad. Dam itu darah ya. Darah al-fasad itu rusak, darah yang rusak. Jadi, empat jenis darah ya yang keluar dari perempuan, yaitu haid, nifas, istihadah, damul fasad. Nah, ulama, istihadah dan damul fasad ini disatukan. Jadi ada yang namanya damul fasad itu adalah istihadah. Istihadah itu adalah namanya damul fasad. Ya, taib. Khafilah yang semoga Allah muliakan. Ini empat jenis, insyaAllah empat jenis ini akan kita bahas satu persatu. Ya, insyaAllah. Pertama, taib. Bab tentang haid. Taib. Yang pertama, sinuhu. Sinuhu ini usia. Usia orang yang mengalami haid. Usia orang yang mengalami haid. Nah, pertama, ya, menurut madhab Hambali adalah dimulai dari mintis isinin, yaitu dari mulai 9 tahun. Nih, 9 tahun. Jadi artinya kalau di bawah 9 tahun, misalnya 8 tahun, 7 tahun, kemudian dia keluar darah, maka itu bukan darah haid. Ya, tapi darah fasad yang demikian ya, menurut ulama mazhab Hambali. Jadi minimal adalah 9 tahun. Taib. Kemudian maksimalnya adalah illa khamsi nasanah. Jadi sampai 50 tahun. Jadi kalau orang atau wanita yang usianya lebih dari 50, 51, 52, 60 dan sebagainya, kemudian dia keluar darah, maka darah ini menurut mazhab Hambali bukanlah darah haid, tapi darah rusak atau darah istihadah. Begitu ya, ini yang dipaparkan atau yang menurut mu'tamad, ya, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diakui, pendapat yang paling dijadikan pegangan dalam mazhab Hambali adalah maksimal orang yang mengalami haid yaitu usianya 50 tahun. Taib, itu ya. Kemudian yang kedua, muddatuhu. Muddatuhu ini adalah periodenya, waktunya. Artinya waktu berlangsungnya, periode berlangsungnya. Taib. Min yaumin wal lailah, yaitu satu hari satu malam. Berarti 24 jam. Artinya maksudnya adalah seseorang darah keluar selama 24 jam gitu ya. Misalnya jam pertama dia keluar, kemudian ada kering, jam kedua, jam ketiga kering, kemudian jam keempat keluar lagi, jam kelima kering, jam enam keluar lagi. Pokoknya selama 24 jam ini terus-menerus darah keluar ya. Ah, berarti ini namanya darah haid. Jadi minimal adalah satu hari satu malam. Sudah dipahami ya? Berarti kalau kurang dari satu hari satu malam, misalnya cuma 12 jam setelah itu tidak ada lagi keluar, maka ini bukan darah haid. Ini yang dimaksud dengan satu hari satu malam periode berlangsungnya. Begitu ya, bisa difahami insyaAllah. Kemudian yang kedua, berlangsungnya itu sampai kapan maksimalnya adalah ila khomsat asyar yauman, sampai 15 hari. Maksudnya 15 hari, kalau lebih dari 15 hari, berarti hari yang ke-16 itu bukan darah haid, ya, tapi darah istihadah atau darah rusak, begitu ya. Taib, bisa dipahami ya. Jadi minimal 1 hari, jadi maksimal 15 hari, 1 sampai 15 hari. Kemudian yang ketiga, ghalibuhu. Ghalibuhu itu adalah yang paling sering. Yang paling sering normalnya, nah, normalnya itu berapa? Yaitu 6 sampai 7 hari. Jadi 1 minggu ya. Jadi wanita mengalami haid itu kurang lebih adalah seminggu ya. Itu menurut para ulama 6 sampai 7 hari. Nah, kemudian yang ketiga, mayatarattabu alaihi, mayatarattabu alaihi. Jadi perkara yang terjadi atau yang perkara yang tersusun, maksudnya adalah perkara yang mengakibatkan ya. Jadi terjadinya head itu mengakibatkan apa begitu ya maksudnya. Jadi diterjemahkannya itu hal-hal yang berlangsung atau hal-hal yang berlangsung ya untuk orang yang haid gitu ya. Jadi perkara-perkara apa saja ya yang terjadi pada orang yang sedang haid begitu ya. Mayutarattabu alaih. Tab yang pertama adalah sukutus shalah. Sukut as-shalah. Sukut itu gugur. Gugur shalah-shalah ya. Gugurnya salat. Nah, gugur salat itu adalah adaan wa qada'an. Maksudnya adalah adaan wa qada'an, baik secara menunaikan sholat secara langsung ya, misalnya zuhur sekarang Allahu Akbar Allahu Akbar, kemudian dia sholat, itu namanya ada. Ataupun qada itu mengganti sholat yang ketinggalan seperti itu atau yang luput, namanya itu qada. Nah, maka dua-duanya adalah gugur, baik itu ada maupun qada. Bisa dipahami ya. Jadi tidak boleh sholat bagi orang yang sedang haid. Kemudian yang kedua, sukutu ada isum. Sukut gugur ada menunaikan saum ya, saum. Artinya berarti seseorang yang sedang haid gugur dalam rangka menunaikan saum. Artinya kalau bulan Ramadan misalnya, maka dia tidak boleh saum. Ah, tapi wajib. Jadi bukan gugur kewajiban, tapi nanti wajib untuk mengganti gitu kan. Wajib untuk mengganti atau qada. Kalau salat, nah salat itu gugur kewajiban. Gugur apa? Kewajiban. Tapi kalau saum gugur adanya, adanya gugur, penunaian langsungnya gugur, tapi kodonya itu tidak gugur, berarti harus dilaksanakan mengganti saum yang tidak dilaksanakan ketika Ramadan. Bisa dipahami ya, insyaallah. Kemudian yang ketiga, subutul bulug. Subutul bulug adalah telah tetapnya, jadi telah tetapnya balig. Jadi balignya sudah jelas, sudah tetap ya. Jadi sudah ditetapkan dia itu menjadi orang yang sudah balig, maka hukumnya akan hukum orang yang balig ya. Berarti dia sudah kena kewajiban ya, dan dia akan mendapatkan pahala ketika dia mengamalkan apa yang diperintahkan, dan dia akan berdosa ketika dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut ya. Begitu namanya subutul bulug ya, ketentuan konsekuensi tentang al-bulug, balig ya. Tab yang keempat adalah tahrimul wat'i. Tahrim, haram. Haram, tidak boleh. Dosa kalau melakukan. Al-wat'i adalah bersenggama ya, atau melakukan hubungan suami istri, maka haram hukumnya. Tahrimul wat'i ketika dia dalam keadaan haid ya. Nah, ini kafaratuhu, kafarahnya ya. Jadi kalau dia melaksanakan atau mencampuri istrinya, seseorang mencampuri istrinya dalam keadaan haid, maka kafarahnya adalah dinar, satu dinar. Jadi satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Ini harus paham ya orang istilah-istilah seperti ini, ahli ilmu ya, orang yang belajar harus paham. Satu dinar itu berapa gram, satu kulah itu berapa liter, kemudian satu farsakh itu berapa kilo ya. Kemudian berapa perjalanan ketika berlangsungnya safar berapa. Nah, ini harus difahami oleh orang yang belajar ya. Jadi ini ketika orang yang melaksanakan atau melakukan apa hubungan suami istri ketika dia dalam keadaan haid, maka hukumannya atau kafaratnya adalah 4,25 gram. Ini menurut mazhab Hambaliyah. Allah alam. Kemudian selanjutnya tahrimu dukhulil masjid. Ini haram masuk masjid. Tahrim haram, dukhul masuk ya. Masjid-masjid. Jadi haram masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid kecuali hanya lewat saja. Seperti yang sudah dibahas dalam bab hadas akbar. Begitu ya. Ini sama seperti junub juga sama. Tidak boleh masuk masjid dan al-lubsu fil masjid. Menetap di masjid. Diam di masjid tidak boleh. Taib. Yang ke 6 qira'atu al-Quran. Tahrimu qira'atil Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi orang yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran menurut mazhab Hambali. Kenapa? Karena masuk ke dalam hadas akbar. Hadas akbar menurut mazhab Hambali tidak boleh membaca Al-Quran. Adapun mazhab yang lain mengatakan boleh membaca Al-Quran, yang tidak adalah mushaf, memegang apa mushaf. Ada lagi yang mengatakan boleh mengbusap dan membacanya. Itu pendapat sebagian ulama ya. Akan tetapi dalam pendapat mazhab haram membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu. Ya, boleh membaca tapi tidak boleh memegang Al-Quran. Wallahu alam, begitu ya. Jadi ketentuan ini bagi orang yang sedang melaksanakan atau orang yang sedang mengalami haid, begitu ya. Kemudian selanjutnya at-tuhru. At-tuhru itu adalah suci. At-tuhur suci. Apa bagaimana ketentuan suci ini? Berapa paling sedikit dan berapa paling banyaknya? Tapi yang pertama aqalluhu, yang paling sedikit. Aqallu itu paling sedikit ya. Salasata asyar yauman 13 hari. Jadi paling sedikit orang yang suci itu 13 hari. Misal begini. Orang sekarang haid ya, satu haid. Haid misalnya dia berlangsung 5 sampai 7 hari lah ya, misalnya 7 hari ya. 7 hari. Nah, setelah 7 hari kering, berarti hari ke-8. Hari ke-8. Nah, sampai ke berapa? Ah, ini 13 hari minimal. Berarti kalau 13 sampai 20 berapa ya? 21 ya. Berarti hari ke-8 dan sampai ke-21 inilah masa suci yang paling sedikit, begitu menurut mendapat mazhab Hambali. Yang paling sedikit adalah 13 hari. Jadi kalau misalnya 12 hari, maka satu harinya itu adalah bukan haid, begitu ya. Jadi satu harinya berarti adalah atau beberapa harinya itu adalah istihadhah, begitu ya. Allah alam. Kemudian selanjutnya aksaruhu, ya paling banyaknya berapa hari tuhur itu, la hadda lahu, tidak ada batasan. Artinya orang yang tidak haid ya tidak ada batasannya. Misalnya dia satu bulan kering ya, tidak keluar darah satu bulan penuh, atau bahkan dua bulan dia tidak keluar darah, tiga bulan bahkan, atau bahkan bertahun-tahun dia tidak keluar darah, maka yang demikian adalah tidak ada batasannya, tetap dia harus melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai kalau misalnya dia tidak keluar darah, saya biasanya kan keluar darah satu bulan ini, maka saya sholat saja. Padahal dia dalam keadaan tidak keluar darah, maka tidak boleh berhenti sholat. Padahal dia tidak keluar darah, tidak boleh ya. Jadi sekali lagi ya, tuhur ini adalah suci ini maksimalnya tidak ada batasan. Ini penting, kenapa? Karena hubungannya dengan tolak ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena talak ini nanti berhubungan dengan periode masa iddah gitu ya. Iddah seseorang perempuan itu dihitung dari tiga kuru. Tiga kuru itu adalah, ada pendapatnya adalah tiga kali bersih. Ada yang mengatakan kuru itu haid. Ya, nanti dibahas dalam bab tolak ya insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga. Ghalibuhu, seringnya, normalnya, kebanyakannya, baghiyatu syahr adalah satu bulan. Jadi, ya sisa satu bulan. Jadi kalau misalnya dia haidnya 7 hari gitu kan, berarti sisa keringnya berarti adalah berarti 30 hari itu berarti 23 ya. 23 hari. Nah, ini sisa dari satu bulan itu, maksudnya baghiyatu syahr itu adalah sisa setelah haid itu, itulah normalnya. Begitu ya. Baik. Itu yang berkaitan dengan haid ya. Kemudian yang berkaitan dengan an-nifas. Bab tentang an-nifas. Nifas itu adalah damun kharijun, yaitu darah yang keluar. Darah yang keluar ya ba'dal wiladah, setelah melahirkan. Nah, ini namanya nifas. Namanya apa? Nifas. Maka nifas ini ahkamuhu kal haid. Ahkamuhu hukum-hukumnya, ya, ketentuannya kal haid, seperti orang yang haid. Orang haid tidak boleh sholat, orang haid tidak boleh saum, ada ya adaan di bulan Ramadan, tapi qada wajib, kemudian diam di masjid dan lain sebagainya. Ini seperti tadi ketentuan-ketentuan orang yang sedang haid, itu ketentuan nifas ya. Kemudian selanjutnya muddatuhu, mudahnya periodenya. Periodenya kapan? Aksaruhu arba'ina yauman. Nah, paling banyak. Aksaruhu itu paling banyak. 40 hari. 40 hari. Jadi, kalau lewat 40 hari bukan lagi nifas begitu ya. Jadi, kalau di bawah 30, di bawah 40 hari bisa itu masih nifas. Tapi di atas 40 hari, maka hari kapan 41-nya itu bukan darah nifas. Tapi darah rusak atau istihadah. Begitu ya. Kemudian selanjutnya. Untuk paling sedikitnya berapa? La hadda li aqallihi. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan li aqallihi, untuk waktu minimalnya. Jadi untuk waktu minimal tidak ada batasan. Misalnya bisa saja 7 hari ternyata kering, tidak ada lagi keluar. Nah, maka berarti setelah 7 hari inilah dia sudah menjadi orang yang bersih, berarti harus sholat, saum, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi, untuk batasan paling sedikitnya tidak ada. Begitu ya. Kemudian, selanjutnya, damul fasad. Nah, ini darah yang, damul fasad, darah rusak. Darah rusak adalah darah yang selain darah haid, darah nifas. Ya, maka ini contohnya adalah damul hamil. Damul hamil, darah orang yang hamil. Misalnya hamil sedang 7 bulan, kan tidak ada yang namanya haid ya ketika orang yang hamil. Kemudian dia keluar darah. Nah, darah ini adalah darahnya darah damul fasad, darah yang rusak. Itu menurut ulama. Maka tetap berkewajiban seperti orang yang suci, begitu ya. Kemudian damus saghirah. Damus saghirah adalah dam itu darah as-saghirah, perempuan yang masih kecil. Perempuan kecil. Maksudnya perempuan yang di bawah dunatis in, di bawah 9 tahun. Jadi umur 8 tahun keluar darah di kemaluannya, maka ini bukan masuk ke dalam darah haid, tapi darah damul fasad, darah rusak, begitu ya. Saya paham ya. Kemudian yang ketiga adalah mana qasu'an yaumin wa laila. Darah yang keluar kurang, ini kurang dari satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Jadi kalau darah kurang dari satu hari satu malam, maka ini namanya darah rusak, damul fasad. Ini menurut madhab Hambali, begitu ya. Jadi darah yang kurang dari satu hari dari satu malam bukan darah haid, bukan darah nifas ya, bukan. Maka ini namanya damul fasad ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, nah sekarang darah yang terakhir, darah al-istihadah. Darah istihadah orangnya mustahadah. Nah, orang yang mustahadah ya, darah istihadah itu adalah darah yang keluar di luar waktu haid, di luar waktu nifas, dan tidak termasuk darah fasad. Tidak termasuk darah yang rusak. Nah, maka orang yang tidak hamil, orang yang di atas 9 tahun, kemudian lebih dari 1 hari 1 malam, nah ini masuknya ke dalam darah istihadah, bukan darah rusak, begitu ya. Nah, orang yang istihadah ya, maka ini nanti al-mu'tadah. Orang yang sudah biasa ya, sudah biasa, maka tajlisu 'adatuha. Maka dia melakukan seperti kebiasaannya. Artinya bahwa seseorang ketika orang yang haid ya, dalam keadaan yang sudah biasa mu'tadah, orang yang misalnya haid 6 sampai 7 hari gitu kan, biasanya 6 sampai 7 hari, maka setelah 7 hari ini misalkan hari ke-8, 9 sebagainya, maka ini adalah dihitung sebagai darah istihadah. Itu maksudnya ya. Jadi kalau orang yang sudah biasa haid kemudian setelahnya keluar darah, maka itu namanya darah istihadah. Bisa difahami ya. Kemudian yang kedua al-mumayyizah, orang yang al-mumayyizah atau al-mumayyizah ini adalah orang yang tidak mu'tad, tidak biasa normal gitu ininya, haidnya. Misalnya bulan ini dia 7 hari gitu kan ya, Bulan depan ternyata dia 6 hari. Bulan 8 depan lagi ternyata 10 hari, gitu ya. Jadi tiap bulan itu tidak normal keluar darah haidnya. Maka orang yang seperti ini harus mumayyiz. Harus dengan cara membedakan, bisa mengetahui bagaimana tata caranya memisahkan darah haid dengan darah selain darah haid, begitu. Jadi di sini ta'malu bitamyiz, maka dia melakukan tamyiz. Tamyiz itu membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, ya. Di mana darah haid itu yang pertama baunya anyir, beda dengan darah yang biasa yang keluar, ya. Nah, itu apa? Yang pertama, kemudian yang kedua, kebiasaannya darah haid itu adalah warnanya agak gelap begitu, ya. Walaupun ada yang darahnya memang merah darah biasa, kemudian ada yang berwarna merah muda begitu, ya. Nah, ini tergantung penyakit, katanya dari kata dokter itu kan beberapa wanita yang punya penyakit tertentu maka berpengaruh kepada warna darah tersebut, tentunya wallahu alam. Tapi intinya ini ya, orang yang istihadhah yang tidak normal headnya, maka dia harus bisa membedakan antara darah head dan darah selain head, begitu ya. Kalau misalnya hari ke-8 ternyata warna darahnya berbeda, baunya tidak berbeda, ya, kemudian dipegang gitu ya, tidak seperti darah haid, maka yang demikian masuk ke dalam darah istihadhah, begitu ya, Allah alam. Kemudian yang terakhir, ghairu mumayyaza wala mu'tada, maka kalau dia itu selain orang yang harus membedakan, dan selain orang yang biasa keluar dari waktu haidnya, maka yang demikian ghalibul haid adalah yang lebih sering haidnya, normal haidnya berapa. Jadi kalau misalnya normal haidnya 7 hari, ya, berarti kita hukumi bulan depannya juga 7 hari gitu ya. Jadi kalau misalnya bulan 1 7 hari, bulan 2 hari 7 hari, kemudian bulan selanjutnya 8 hari, ya, kemudian selanjutnya 9 hari, maka diambil yang lebih banyaknya berapa? 7 hari. Itu yang dimaksud adalah ini, ghair mumayyaza wala mu'tadah ghalibul haid, yaitu yang dihitung adalah normalnya dia dalam keadaan haid, seperti itu ya. Taib ikhafillah yang semoga Allah muliakan, itu saja mungkin ya tentang darah wanita, ya, yaitu darah haid, darah nifas, darah rusak, dan darah istihadhah. Maka orang yang istihadhah ketentuannya ini sama seperti orang yang suci, yang tidak keluar haid. Dia wajib sholat, dia wajib saum, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dia sholat misalnya, ya, sebelum dia sholat dia berwudu dulu, ya. Ya, maksudnya begini, setiap sholat dia berwudu, begitu. Setiap sholat dia berwudu. Jadi tidak boleh wudunya ini wudu yang sebelumnya, begitu ya. Misalnya sholat asar. Nah, dia dalam keadaan istihadhah, dia dalam keadaan apa? Istihadhah. Maka orang yang sholat asar ini wudunya wudu asar, begitu. Tidak wudu yang zuhur, begitu ya. Nah, ini nanti ketentuannya dalam bab istihadhah, ya. Wallahu alam, itu saja mungkinnya yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.